Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan, yaitu faedah atau pelajaran yang ke-12 atau yang ke-11, yaitu mengenai ayat dalam surat An-Nisa yang disebut dengan ayat Al-Hukuk Al-Asrah, yaitu 10 hak yang Allah mulai dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, bahwasanya Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Yang ini menunjukkan bahwasanya kewajiban yang paling besar atau hak yang paling utama harus ditunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jika hak Allah ini tidak kita tunaikan, maka semua amal soleh itu tidak akan bernilai. Kemudian faedah yang ke-12, at-tanbih ala wasiyati Rasulullah SAW inda mautihi, yaitu perhatian mengenai wasiat Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, seandainya Rasulullah SAW itu meninggalkan wasiat, maka isinya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 151, Qul ta'alau atlu maharram rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, katakanlah kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini adalah wasiat Allah sehingga dia menjadi wasiat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW tidak menulis wasiat menjelang wafatnya. Kemudian faedah yang ke-13, yaitu ma'rifatu haqqillahi alaina, mengenal hak Allah atas kita, yaitu kita beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan Allah ya dengan suatu apapun. Faedah yang ke-14, ya, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu, yaitu kita bisa mengetahui hak hamba yang pasti Allah akan berikan ketika mereka menunaikan hak Allah. Jika mereka bertauhid, tidak berbuat syirik, maka Allah akan tidak akan mengazab, artinya tidak akan mengazab mereka kekal di dalam neraka. Bagi orang-orang yang bertauhid, ya, tidak berbuat syirik, maka mereka pasti masuk surga. Kemudian faedah yang ke-15, an hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah, bahwasanya perkara ini atau hadis ini yang dibawakan oleh Mu'ad itu tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat. Karena sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu ya menyampaikan hadis ini menjelang wafatnya karena beliau takut berdosa, yaitu menyembunyikan ilmu. Dan ketika Mu'ad bin Jabal meninggal, ya sudah banyak para sahabat yang telah meninggal sebelum beliau. Ya, maka dikatakan oleh Syekh, hadis ini ya tentang keutamaan tauhid ya, Allah tidak akan mengazab orang yang bertauhid, ini tidak diketahui oleh banyak atau kebanyakan para sahabat ya, karena memang Rasulullah memerintahkan kepada Mu'ad untuk tidak menyebarluaskan hadis ini karena dikhawatirkan jika disebarluaskan maka apa? Akan membuat orang bersandar kepada tauhidnya dan tidak beramal soleh, bermalas-malasan karena dia tidak faham tentang hakikat tauhid dan tidak paham tentang apa maksud dari hadis tersebut. Dan faedah yang berikutnya, faedah yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, yaitu bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu jika ada suatu kemaslahatan yang lebih besar ya. Jika ada kemaslahatan yang lebih besar, maka sebagian ilmu boleh itu tidak disampaikan ya, disampaikan kepada sebagian orang dan tidak kepada yang lainnya karena dikhawatirkan itu orang salah paham. Demikian faedah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita tambahkan lagi faedah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.